Oke. Apakah Ansul atau Feeling? Apakah Andi Suling apa Feel dan Suling? Yang lebih unggul. Dari sudut biru, Fildan Bau-Bau. Dari sudut merah, Andi Suling. Ansul. Amir. Balas lagi Fildan. Cicing. Ansul dengan suling terbarunya dari Sedotan. Ya Allah, lagi endol-endolnya. Keren, tahu keren. Ada sisingaan. Dari Sedotan loh, ini Sedotan loh. Serius. Eh duet dong, bareng dong, bareng. Oke, okay. Dan saatnya duet Ansul dan juga Fili. Bareng. Duet janjian dulu, melodinya kayak apa? Gak apa-apa, ntar ketemu di jalanan. Lu dulu. Fildan nanti Ansul nyusul. Fildan main. Fildan main aja. Fildan main nanti. Terserah, main aja. Main yang jauh. Ntar gak pulang deh.